Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Sora bersama dengan para pengikutnya meninggalkan hutan kecil yang terlalu dekat dengan desa. Mereka pergi ke arah timur mencari tempat yang lebih aman untuk beristirahat, menyembuhkan luka-luka Resi Amista. Dan perjalanan mereka justru menuju hutan di mana Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna berada. Hamba kira hutan ini cukup aman, tuanku. Kita beristirahat di sini saja. Iya. Yeah. Kita masuk lebih ke dalam lagi. Ayolah. Oh, lihat itu, tuanku. Sebuah goa yang sangat besar. Iya. Yeah. Gua yang baik untuk tempat persembunyian. Iya. Gua itu kelihatan hanya dari sudut sebelah sana. Bagus. Sebuah tempat yang cukup tersembunyi. Periksa dan bersihkanlah gua itu, Langkan. Baik, tuanku. Oh, mari adik-adikku. Silakan, tuanku. Gua itu cukup bersih dan aman. Silakan, tuan. Surapraba, tolong Resi Amista turun dari kudanya. Hamba tidaklah terlalu lemah seperti yang tuan sangka. Lihatlah, hamba masih sanggup untuk melompat dari atas kuda itu. Yeah. Jangan terlalu memaksakan diri, Amista. Beristirahatlah. Ampun, tuanku. Semua itu hamba lakukan hanyalah agar tuanku tidaklah terlalu mencemaskan keadaan hamba. Kekuatan hamba akan pulih kembali esok pagi. Hamba akan bersemedi, tuanku. Yeah. Aku juga ingin beristirahat. Kalian jagalah tempat ini. Dan ingat, aku tidak ingin kalian bertengkar sebagaimana tadi malam. Baik, tuanku. Sementara itu, tidak jauh dari tempat Prabu Sora beristirahat, Anting Wulan masih saja duduk termenung tanpa menghiraukan Raden Sakapal Waguna yang tergolek pingsan di sampingnya. harus mampu mengalahkan diriku, kakang. Kau harus dapat mengalahkan diriku. Baru aku akan menerima cintamu. Apakah benar kata-katamu itu, hai Anting Bulan? Apakah saat ini kepandaiannya masih berada di bawah tingkat kepandaianmu? Apakah kau akan dapat mengalahkan dirinya jika kau bertanding secara jujur? Aku mengalahkannya secara jujur. Aku tidak berbuat curang. Dia belum dapat mengalahkan aku. Kepandaiannya masih di bawah tingkat kepandaianku. Bersikaplah lebih jujur lagi, Anting Bulan. Bersikaplah lebih jujur lagi. Aku jujur. Aku mengalahkannya secara kesatria. Kau mengalahkannya bukan dengan cara kesatria. Kau telah melukai dirinya, manakala ia dalam keadaan lengah dan tidak siap. Kau berlaku curang, Anting Bulan. Kau bertarung bukan dengan caramu. Kau bertarung tidak secara kesatria. Dia belum bisa mengalahkan diriku. Dia belum bisa mengalahkan diriku. Memang, dia belum dapat mengalahkan dirimu. Tapi, kau pun tidak akan mungkin dapat mengalahkannya dengan mudah saat ini. Dia telah menguasai ilmu jala sukma secara sempurna. Kau tidak akan mudah mengalahkannya, Anting Bulan. Kepandaiannya saat ini hampir tidak berbeda dengan kepandaianmu. Ya, ya, memang kepandaiannya saat ini sangatlah tinggi. Kepandaiannya hampir mungkin mengalahkan kepandaianku. Dan jika kau berlaku jujur, kelengahanmu tadi akan menjadi kekalahan jika saja kakangmu meneruskan serangan-serangannya. Kau sudah kalah, Anting Bulan. Kau sudah berhasil ditundukkan kakangmu, dan kau harus menyadari itu. Ya. Aku memang sudah kalah. Aku telah berlaku curang pada kakang Saka. Aku berdosa padanya. Aku harus menyadarkannya. Aku harus menolongnya. Kau sudah sadar, kakang? Kakang? Haus. Tolong. Ambilkan aku air. Baiklah, kakang. Tunggulah sebentar. Aku akan mencarikan air untukmu. Anting Bulan kemudian berlari cepat mencari air untuk kakangnya. Beberapa saat ia berkeliling, akhirnya ia berhasil mendapatkan air dari sebuah sungai kecil. Akan tetapi, ketika ia tiba kembali di tempat mana ia tinggalkan kakangnya, jantungnya berdenyut cepat ketika mengetahui kakangnya tidak lagi berada di tempat semula. Kakang? Kakang Kata? Apa yang telah terjadi dengan kakang Saka? Tidak mungkin ia meninggalkan tempat ini. Keadaan tubuhnya terlampau lemah. Pastilah ada sesuatu yang terjadi dengannya. Aku akan mencarinya di sekitar tempat ini. Thank you. Kakang Saka. Hindarilah ia dari celaka dan derita. Aku berdosa. Aku bersalah jika sampai terjadi apa-apa dengan Kakang Saka. Pastilah ada seseorang yang menemukannya dan membawanya pergi. Aku harus berhati-hati. Kepandianku belum lagi pulih. Hari sudah menjelang senja. Kemanakah aku harus mencarinya lagi? Hampir seluruh tempat di sekitar hutan ini sudah kujelajahi. Tapi aku... Laki-laki itu adalah salah seorang dari 7 orang murid Seguro Ireng yang menjadi lawan Kakang Saka. Ya, pastilah Prabu Sora berada di tempat ini. Lalu, apakah hilangnya Kakang Saka ada hubungannya dengan mereka? Celaka, berbahaya sekali keadaannya jika begitu. Aku tidak mungkin dapat membebaskannya dalam keadaan seperti ini. Oh, Dewata aku. Apa yang harus kulakukan kini? Aku harus mengembalikan kekuatanku dahulu. Baru aku dapat memikirkan cara untuk membebaskan Kakang Saka. Aku harus mencari tempat yang cukup jauh agar tidak terganggu oleh mereka. Nah, kukira tempat ini cukup aman dan terlindung. Gelapnya malam tentu akan dapat menyelimuti dan membungkus tempat ini. Aku harus segera mengembalikan tenaga saktiku. Resi Amista pasti berada di tempat itu dan dalam keadaan terluka parah. Aku harus bersemedi. Anting Wulan memejamkan mata dan mulai memusatkan pikirannya. Telinganya yang belum sepenuhnya tenggelam dalam pemusatan pikiran mendengar langkah kaki seseorang mendekati tempatnya bersemedi. Aku mendengar langkah seseorang yang mendekati tempatku. Langkahnya demikian berhati-hati. Kakaknya ia sudah mengerti kehadiranku di tempat ini. Kaukah di situ, Nona Anting Wulan? Ini aku, Suraprabha. Aku tahu kau sedang dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Karena itu kuharapkan kau menyingkirlah lebih jauh lagi. Beberapa orang kawan-kawanku pasti akan meronda ke sekitar tempat ini. Kau pasti akan dapat ditemukannya. Apakah ia tengah memancingku untuk keluar dan kemudian menangkapku? Baiklah, jika kau tidak mau menemuiku, tapi dengarlah kata-kataku. Jauhi tempat ini. Aku pergi. Tunggu, Paman Sura. Jangan terlalu keras. Tiga orang murid Segoro Ireng mempunyai telinga yang tajam. Terima kasih atas peringatanmu, Paman Suraprabha. Tapi jika boleh aku tahu, mengapa kau menolongku? Itu adalah urusanku. Mengapa kau mengkhianati Prabu Sora junjunganmu? Jika kau tidak suka lagi dengannya, bukankah kau dapat meninggalkannya saat ini? Itu urusanku. Biarlah. Paman, apakah kawanku ada bersama kalian? Iya. Langkan murid dari Segoro Ireng itu telah menemukannya. Dia telah menemukan kakangmu, yang merupakan orang yang dibenci, orang yang telah mengalahkannya. Paman. Aku percaya kau adalah orang baik. Tolonglah kakangku. Selamatkanlah dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Nona. Keadaanku di sana tidaklah berarti. Kau tolonglah jika kau memang benar-benar mampu. Maaf, aku harus segera kembali. Ingat, jauhilah tempat ini. Terima kasih, Paman Suraprabha. Malam menjadi semakin gelap. Anting Wulan perlahan-lahan merayap menjauhi tempat persembunyian Prabu Sora dan para pengikutnya. Dan setelah mendapatkan tempat yang jauh dan dirasa cukup aman, Anting Wulan mulai bersemedi, mencoba untuk mengembalikan kekuatannya hingga fajar menjelang. Alangkah segarnya tubuhku setelah semalam malaman bersemedi. Tubuhku telah menjadi segar, tapi kekuatanku belum seluruhnya kembali. Tidak mungkin aku dapat menghadapi salah seorang dari mereka dengan keadaanku seperti ini. Tenagaku baru pulih sebagian saja. Mungkin jika aku terus bersemedi, malam nanti kekuatanku akan pulih seperti sedia kala. Tapi aku harus melihat keadaannya. Aku khawatir jika mereka meninggalkan hutan ini dan aku akan kehilangan Kakang Saka. Akan kulihat. Oh. Angkan. Paksa dia untuk membuka mulut. Mengapa tubuhnya jadi terluka seperti itu? Baik, tuanku. Anak muda, kukira aku tidak perlu mengulang lagi pertanyaan itu. Kau pasti telah mengerti. Ayo jawablah. Mengapa kau jadi seperti ini? Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Aku sudah menderita sakit. Aku terjatuh dari pohon itu. Ah, setan! Kau menganggap aku anak kecil dan juga baginda. Jawablah dengan jujur, atau kau akan kubuat mampus dengan tubuh bengkak karena pukulanku. Ayo katakan anak muda, apa yang terjadi dengan dirimu? Ayo, mengapa kau terluka parah seperti ini? Aku terjatuh dari tebing di pinggir barat hutan ini, dan kemudian aku merangkak hingga ke tempat ini. Kau masih juga tidak mau berterus terang. Ayo, berterus teranglah. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Apakah kau telah bertempur dengan seseorang? Dan apakah kau berada di hutan ini bersama dengan kawan Raden Sanjaya atau wanita yang datang bersamamu? Jika memang dia tidak mau menjawab, biarlah. Biarkanlah. Sebentar lagi, jika kesehatanku pulih, aku yang akan mengorek keterangan dari mulutnya dan sekaligus mengorek isi perutnya. Jagalah dia baik-baik. Baik. Bagaimana keadaanmu sekarang, Anista? Tubuh hamba kini telah menjadi segar, dan kesehatan serta tenaga hamba telah pulih sebagian. Mungkin malam nanti, jika hamba beristirahat terus, akan kembali seluruh tenaga hamba. Iya. Sebaiknya nanti malam saja kau beristirahat. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Kemanakah tujuan kita ini, tuanku? Pergi sejauh-jauhnya dari wilayah Galuh, dan di tempat yang baru kita akan memikirkan rencana kita selanjutnya. Lalu bagaimana dengan Indra Prasta? Kita tidak mungkin kembali ke sana. Biarkan saja. Anakku dapat mengurus kerajaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tanpa kehadiranku di sana, Indra Prasta justru akan menjadi aman. Sanjaya tentu tidak akan mengganggu Seruni putriku. Kita berangkat beberapa saat lagi. Bersiaplah, Amista. Jaga baik-baik tawanan kita itu, Langkan. Baik, tuanku. Kau benar-benar keras kepala, anak muda. Kau membuat aku jadi kehilangan muka di hadapan baginda. Berhenti, Langkan. Ada apa? Kenapa kau menghentikan pekerjaanku? Pekerjaanmu saat ini adalah menjaga tawanan itu, bukan memukulnya lagi. Jika aku mau memukulnya, apa hakmu? Ingat, saat ini kau bukan lagi seorang patih. Kau tidak mempunyai kekuasaan apapun. Jangan coba-coba melarangku. Aku akan memukul ataupun membunuh bukan urusanmu. Apa muka anak muda ini? Langkan, kau benar-benar biadab. Setan kau, Surabaya. Apakah orang itu perlu aku beri ajaran, Kakang? Aku sanggup untuk membuatnya merangkak di hadapan kakak. Biarlah Adi Soma. Kau jagalah saja dia. Aku akan menghajar anak muda ini. Hajarlah anak muda itu, kakak. Aku akan menjaga orang tua itu. Rasakan ini anak muda celaka. Ki Suraprabha memandangi Langkan dengan mata yang merah membara. Rasa-rasanya ingin sekali ia menubruk dan menyerang murid Segoro Ireng yang tidak lagi memandang dirinya sebagai seorang pimpinan. Akan tetapi, mengingat akan baginda yang sangat memerlukan mereka, Ki Suraprabha mengurungkan niatnya dan kemudian melompat meninggalkan Langkan yang mengumbar nafsu dan amarahnya pada Raden Sakapalwakuna. Sementara itu, tanpa setahu mereka, dari semak-semak belukar yang rimbun, sepasang mata memperhatikan semua kejadian di muka gua itu. Setan. Dewa, apa yang harus aku lakukan saat ini? Haruskah aku keluar dan menolongnya? Tapi tidak mungkin. Prabu Sora dengan mudah akan dapat mengalahkan diriku. Ia berada dalam keadaan sehat. Sedangkan aku, keadaanku saat ini, untuk menghadapi tiga orang di Segoro Ireng pun belum tentu aku sanggup. Itu Prabu Sora dan Resi Amista sudah keluar kembali dari gua persembunyiannya. Mereka telah berkumpul dan Kakang Saka berada satu kuda dengan murid dari Segoro Ireng itu. Aku akan mengikutinya kemanapun mereka pergi. Mereka berangkat. Galangkan. Setelah beberapa saat mengisi perut, kita akan lanjutkan perjalanan hingga hari menjadi gelap secara utuh. Oh, marilah turun dan beristirahat, Amista. Tempat itu baik sekali untuk beristirahat, tuanku. Di atas bebatuan di pinggir sungai. Iya, kau benar. Marilah kita ke sana. Prabu Sora dan Resi Amista beristirahat di pinggiran sungai. Resi Amista yang menyadari akan pentingnya kesehatan dan kepulihan tenaganya memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk bersemedi mengembalikan tenaga saktinya. Dua orang adik seperguruan Langkan menjaga Raden Sakapalwakuna, sedangkan Langkan dan Ki Suraprabha menerobos masuk ke dalam hutan untuk mencari hewan buruan. Aku tidak tahan lagi untuk mengikuti mereka terus-menerus. Baginda Prabu Sora sudah semakin jauh terseret arus golongan hitam. Kedatangan Resi Amista dan juga murid-murid dari Segoro Irang membuatnya menjadi terbiasa dengan berbagai bentuk kebiadaban. Aku tidak bisa lagi mengikutinya. Sekaranglah saatnya. Aku akan mencoba untuk melarikan diri meninggalkannya. Tapi sebelumnya, aku harus menolong kesatria muda sahabat dari Nona Wulan. Aku harus kembali segera. Sementara anak muda itu hanya diawasi oleh dua orang murid Segoro Irang. Baginda berada cukup jauh dari mereka. Dengan serangan yang mendadak, aku yakin aku akan dapat membuat kedua orang murid Segoro Irang itu tidak berdaya. Akan kudekati mereka. Bagus. Mudah-mudahan seranganku pada dua orang itu tidak akan menimbulkan suara yang mencurigakan. Jarak yang cukup untuk melancarkan serangan ganda. Ada apa itu di sana, Soma? Celaka. Telinga baginda cukup tajam. Hamba tuanku, hamba mendapatkan seekor babi yang gemuk. Binatang ini masih bergerak melawan. Kisura Praba yang sudah menjadi kepalang basah segera membinasakan dua murid Segoro Irang dan kemudian mengangkat perlahan-lahan tubuh Raden Sakapalwaguna ke atas kuda. Sementara itu, Raden Sakapalwaguna menyaksikan semua itu dengan pandangan keheran-heranan. Ia tidak mengerti dengan situasi yang tiba-tiba saja berubah. Kembalilah ke arah selatan. Kawan wanitamu menunggumu di sana. Dia juga dalam keadaan lemah. Aku akan menahan langkan murid Segoro Irang lainnya. Berhati-hatilah kau. Perlahan-lahan kuda itu dihela oleh Raden Sakapalwaguna. Seakan-akan mengerti akan kehendak tuannya. Kuda itu berjalan setindak demi setindak. Sementara itu langkan yang kembali mencari hewan buruan menjadi terkejut ketika melihat seekor kuda menjauhi dari tempat peristirahatan Prabu Sora. Belum lagi ia sempat berteriak, sebuah pukulan yang keras menerpa tubuhnya. Siapa kau? Ngecut, biadab, kiranya engkau. Setan, pengecut, pengkhianat. Kau akan mendapat hukuman dari Sri Baginda. Berhenti! Apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa kalian bertempur kembali? Di mana tawanan? Kisura mengkhianati kita, tuanku. Ia telah melepaskan tawanan kita. Anak muda itu lari ke arah sana, tuanku. Jagalah pengkhianat itu, Amista. Aku akan mengejar tawanan kita. Ya! Kisura Praba yang merupakan pembantu utama dari Prabu Sora pada beberapa tahun yang lalu, pada masa mudanya, adalah seorang gembong perampok yang amat ditakuti dan mempunyai banyak pengikut di sekitar hutan Panawangan, Raja Desa, dan Rancah. Kini menghadapi serangan-serangan ganas dan tidak mengenal aturan dari murid Segoro Irang, sikapnya menjadi berubah sebagaimana dahulu. Apa jadi berubah seperti ini sikapnya? Aku adalah seorang bajingan, seorang pemimpin bajingan. Aku telah menjadi besar sebelum kau belajar sejurus kepandian Punakan. Ayolah, kita lanjutkan pertarungan kita. Kau boleh mengaku dirimu seorang pemimpin bajingan ataupun pemimpin kerombolan perampok. Tapi yang kini berada di hadapanmu adalah murid Segoro Ireng. Yang mampu membuat pimpinan bajingan seperti dirimu merangkak meminta ampun di hadapanmu. Kita lihat saja, Langkan. Iya. Iya. Iya. Langkan. Tendangan kakinya sangat berbahaya. Iya. Jangan khawatir, Tuan Kursi. Lihat saja nanti. Iya. Iya. Pertempuran antara Kisura Praba dan murid dari perguruan Segoro Ireng terus berlangsung dengan serunya. Peringatan Resi Anista tidak digubris oleh Langkan. Dan beberapa saat kemudian... Jalan Tuan Resi. Kau tidak boleh meninggalkan tempat ini, Kisura. Kau telah melakukan kesalahan besar. Berlututlah. Berlutut dan mintalah maaf padaku. Mungkin aku akan dapat mengurangi hukuman untukmu. Berlututlah. Ilmu hitam, ilmu hitam. Aku tidak boleh menyerah. Aku akan tinggalkan tempat ini. Resi Amista yang telah mengenal gelagat kurang baik untuk kesehatannya membiarkan saja Kisura Praba meninggalkannya. Akan tetapi, belum lagi hilang bayangan Kisura Praba, nampak sebuah bayangan bagaikan Sri Gunting memotong lari Kisura Praba. Dan sesaat, bayangan itu menuju ke hadapan Resi Amista sambil memondong tubuh Kisura Praba yang telah tak berdaya. Apa yang sudah kau lakukan, Amista? Untung saja tuanku kembali tepat pada waktunya. Surapraba telah membunuh dua murid Segoro Ireng dan melukai satu lainnya. Kenapa kau melakukan perbuatan itu, Surapraba? Kenapa? Ampun, tuanku. Ampun beribu ampun. Tuanku boleh membunuh hamba, boleh menggantung hamba. Hamba memang bersalah. Hukumlah hamba. Ya, ya. Aku pasti akan memberikan hukuman. Tapi katakanlah kenapa kau sampai mengkhianatiku? Kenapa kau berbuat seperti ini? Siapakah anak muda tadi? Keluargamu kah? Sahabatmu? Anak muda itu bukanlah apa-apa, hamba. Lalu mengapa kau berbuat aneh seperti ini? Katakanlah. Hamba memang sudah bertekad. Hamba memang harus mati. Ya, harus mati. Karena bagi hamba lebih baik mati daripada harus mengikuti perjalanan ini dengan manusia-manusia biadab seperti itu. Seperti murid-murid Segoro Ireng. Mereka sangatlah keterlaluan sekali. Hamba tidak sanggup berjalan terus dan berdampingan bahu-membahu bersama mereka. Dan anak muda yang sudah tidak berdaya itu tidaklah ada artinya untuk kita siksa, untuk kita kuasai. Kau gila, Sura. Bukankah kau tahu anak muda itu adalah salah satu dari tiga pemuda yang telah menjatuhkan kekuasaanku? Apakah kau memang sudah lupa? Tidak, tuanku. Hamba tidak lupa. Tapi sesungguhnya lah, tidak ada artinya kita membawa dan menyiksa terus orang yang sudah tak berdaya. Surabraba mempunyai pandangan yang tidak lagi sejalan, tuanku. Dia kini tidaklah sesuai bersama-sama kita lagi. Iya, sayang. Sayang, Surabraba. Kau kini memang tidak sesuai lagi dengan kami. Pandanganmu sangatlah aneh. Karena itu pergi. Tinggalkanlah tempat ini. Oh, tuanku. Pergi cepat. Tinggalkanlah tempat ini. Terima kasih atas pengampunan tuanku. Selamat tinggal, tuan. Hup! Ki Surabraba melesat meninggalkan Prabu Sora. Akan tetapi tanpa setahunya, Prabu Sora mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan kemudian mengayunkannya kepada Ki Surabraba. Dan seketika itu juga seleret cahaya kuning melesat mengejar bayangan Ki Surabraba. Dan tanpa ampun lagi, laki-laki tua yang telah membantunya sekian belas tahun berteriak panjang dan kemudian jatuh ke bumi. Kira anak muda itu masih belum terlalu jauh dari tempat ini. Marilah kita kejar Amista. Baik, tuanku. Ya. Ada apa, Amista? Apakah lukamu terasa sakit kembali? Benar, tuanku. Pertarungan dengan Ki Surabraba lah yang menjadi penyebabnya. Ya. Kita beristirahat nanti. Setelah pemuda itu kembali berada di tangan kita. Ayo. Tuanku, Langkan kelihatannya masih hidup. Tendangan dari Surabraba hanya membuatnya tidak sadarkan diri. Biarlah dia pergi. Urusan kita adalah sangat berbahaya untuk orang seperti dia. Ayo. Hiya. Sementara itu, Anting Wulan yang tidak mampu lagi untuk berlari mengejar kelompok Prabu Sora beristirahat di pinggiran jalan setapak, menunggu kalau-kalau ada penunggang kuda yang lewat. Jika masih juga belum ada penunggang kuda yang lewat, aku akan kembali mengejarnya dengan berlari cepat. Sepertinya aku mendengar suara derap seekor kuda menuju ke tempatku. Bagus. Aku akan merampas kudanya dan memberikan perhiasanku ini sebagai penggantinya. Kuda itu semakin mendekat. Dia datang. Kakang Saka. Kakang, hampir saja aku menyeretmu turun dari punggung kuda. Bagaimana kau bisa berada di sini? Ki Surabraba yang melepaskan aku. dan memberitahukan kau berada di belakang rombongan Prabu Sora. Lalu, di mana mereka? Mereka ada di belakangku. Kukira tentu sebentar lagi mereka datang kemari. Jika begitu, marilah cepat kita tinggalkan tempat ini. Pacu kudamu, Kakang. Bulan, kau naiklah ke belakangku. Tidak, Kakang. Aku masih sanggup untuk lari beberapa saat. Oh, tapi langkahmu itu, Bulan. Hup! Naiklah di Wulan. Atau kita tidak perlu meneruskan perjalanan ini. Keadaanmu belum baik untuk mengerahkan tenaga. Baik. Baiklah, Kakang. Oh, berpeganglah erat-erat. Hiya, hiya! Kira cukup, Kakang. Kuda ini bukan kuda yang baik untuk berjalan jauh. Kita berhenti di sini. Kita istirahat untuk menyembuhkan luka-lukamu itu. Oh, sebuah gua yang tersembunyi yang saat ini kita perlukan. Dan juga seekor kelinci gemuk untuk mengganjal rasa lapar kita. Tidak. Jangan, Adik Bulan. Jangan membuat api. Kita akan dapat mengundang seseorang dengan asap ataupun bau daging panggangan itu. Mereka pasti akan mengejarku. Ia sangat mencurigai kehadiranku di tempat ini. Iya. Jika begitu, aku akan mencari buah-buahan hutan untuk mengganjal perut kita ini, Kakang. Ya, kukira itu cukup baik. Itu, di sana di Bulan. Ada sebuah gua. Di mana, Kakang? Aku tidak melihatnya. Itu, di balik gerumbul perdu itu. Tidak terlalu besar. Ayolah, kita lihat ke sana. Jika tidak melihat kira seekor kelinci yang masuk dan menyuruh ke sini, tentu aku juga tidak akan melihat tempat ini. Marilah kita masuk. Keamanan kita tidak usah membuat perapian, dan lagi cahaya matahari cukup masuk ke dalam. Beristirahatlah. Kita harus segera mengembalikan kekuatan kita. Iya, kita harus segera mengembalikan kekuatan kita. Bersemedilah, Kakang. Saya akan mencari buah-buahan untuk pengisi perut kita. Aku pergi tidak terlalu jauh. Berhati-hatilah. Raden Sakapalwaguna duduk bersila, memejamkan matanya dan memusatkan perhatiannya pada kekuatan dalamnya yang berpusat di sekitar perutnya. Hawa hangat yang bagaikan kerlip-kerlip di tengah tegalan luas mulai diolah. Dan sedikit demi sedikit, hawa di dalam tubuhnya semakin dirasa bertambah. Pemuda itu pun semakin jauh dan asik tenggelam dalam semedinya. Sementara itu, Anting Wulan telah kembali dengan buah-buahan segar di tangannya. Setelah meletakkan buah-buahan itu di hadapan kakangnya, ia pun kemudian bersemedi sebagaimana kakangnya. Sementara itu, pada saat yang bersamaan dan tak jauh dari tempat kedua remaja itu bersembunyi, bersembunyilah di sini, Amista. dari tawanan yang terlepas tadi. Sementara kau bersemedi, memulihkan kekuatanmu. Oh, terima kasih tuanku. Berhati-hatilah. Ingat, jangan tinggalkan gua ini. Kau akan mendapatkan susah dalam keadaan seperti ini. Aku pergi. Aku harus mendapatkan tawananku itu. Agaknya ia adalah tawanan yang cukup penting sekali. Dia adalah orang terdekat dengan kemenakanku, Sanjaya. Aku harus mendapatkan kembali dirinya sebelum hari menjadi gelap. Satu-satunya persembunyian yang tepat untuk memulihkan kekuatannya. Aku akan memeriksa setiap gua yang kutemukan. Ya, aku harus berlomba dengan waktu. Anak itu akan tumbuh menjadi seekor singa jika kekuatannya kembali pulih. Hup! Urusanku itu tidaklah perlu kau ketahui. Sekarang tinggalkanlah tempat ini atau aku akan menggemburmu lagi. Aku curiga dengan kehadiranmu di sini secara tiba-tiba, Nona. Bersama siapakah kau di dalam sana? Apakah ada orang lain di dalam gua itu? Tidak ada siapapun di dalam sana. Aku sedang mencoba mempelajari sebuah ilmu baruku di tempat ini. Menyingkirlah, Pak Pusora. Aku tidak percaya dengan omonganmu. Pastilah kau menyembunyikan pemuda sahabatmu itu di dalam sana. Tentunya kau tengah berusaha untuk mengobatinya. Atau kau pun tidak berbeda dengan pemuda itu. Kau juga terluka sebagaimana dia. Menyingkirlah, Nona. Biar aku lihat ke dalam dan kemudian membawamu bersama-sama dengannya ke kota raja. Dan aku akan membuat perjanjian baru dengan Sanjaya. Karena aku tahu kau dengan pemuda itu adalah dua orang pembantu utamanya. Menyingkir. Tidak. Baik, jika demikian, aku akan meringkus engkau dahulu, Nona. Hiat! Hiat! Hiat! Hiat! Lepaskan dirimu lagi, Nona Manis. Dan juga anak muda itu pastilah ada bersamamu. Ya! Ya! Ya! Aku harus bertahan sekuat tenaga. Kakang Saka sedang mencoba untuk memulihkan kekuatannya. Lari kemana kau, Nona Manis? Apakah kau akan meninggalkan gua ini? Apakah kau tidak berusaha lagi untuk menghalangiku masuk ke dalam sana? Celaka. Kenapa aku tinggalkan mulut gua itu? Menyingkirlah kau, Prabu Sora. Kasihan sekali kau, Nona Manis. Kasihan sekali. Kemana saja kepandaian yang hebat? Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Mengapa kepandaian kalian menjadi hilang dan kalian terluka seperti ini? Nah, siapakah manusia sakti yang menjadi lawan kalian? Ataukah mungkin kemenakanmu Sanjaya yang hendak menyingkirkan kalian setelah mendapatkan kedudukan dan tahta? Apakah kau masih sanggup bangkit dan bertempur kembali denganku? Kini akan kulihat siapakah yang bersembunyi di dalam sana. Jangan, jangan masuk sana. Iya. Aku juga tidak akan masuk dengan begitu saja ke dalam goa ini. Aku tidak mau konyol tertipu oleh rencana busukmu. Tentu kau dan juga kawanmu di dalam tengah menyiapkan satu jebakan untukku. Aku tidak akan mudah tertipu. Baiklah, aku akan melumpuhkanmu dahulu dan membawanya masuk sebagai tamengku ke dalam sana. Ayolah, ikut bersamaku, Nona Manis. Oh, mau apa kau, Nona Manis? Apa kau masih sanggup melawanku? Apakah kau masih memiliki kekuatan untuk melawanku? Kita lihat saja. Hebat. Benar-benar kau seorang gadis yang hebat. Haji itu akan menjadi kosong dan tidak ada artinya jika tidak didukung oleh kekuatan saktinya. Aku mengenal Haji itu dengan sangat baik, Nona. Walaupun aku tidak terlalu banyak menguasainya. Sudahlah, lepaskan saja Haji itu. Tidak ada artinya kau gunakan lagi. Aku akan mati bersama-sama dengan Haji ini. Tunggu! Tunggu, Adik Wulan. Kakang. Marilah kita hadapi bersama-sama. Akhirnya kau keluar juga, anak muda. Bagus, bagus sekali. Agaknya Dewata berbaik hati padaku. Aku mendapatkan dua tawanan yang teramat penting. Agaknya kekuatanmu sudah pulih, anak muda. Kenapa? Apakah kau takut dan menjadi gentar sekarang? Aku menggunakan kesempatan selama kalian tawan untuk berusaha menyembuhkan luka dalamku dan perlahan-lahan mengembalikan kekuatanku. Nah, sekarang marilah Tunjukkan kehebatanmu, Prabu Sora. Menyingkirlah, Wulan. Aku akan mencoba untuk mengusir orang ini. Anak sombong. Kau kira kau akan mampu menghadapiku? Hah? Menghadapi Prabu Sora. Di halaman istana, aku belum sempat menghadapimu. Ayolah. Kakang Saka benar-benar cerdik. Diam-diam ia mempergunakan kesempatan untuk menyembuhkan luka dalamnya. Tapi apakah Kakang Saka akan mampu mengalahkan Prabu Sora? Sedangkan luka maupun kekuatannya baru saja pulih. Aku akan membantunya. Hei, hiat! Mundur, Wulan. Biarkan aku menghadapinya. Kita hadapi bersama-sama, Kakang. Lukamu baru saja pulih. Hiat! Hati-hati, Kakang. Putaran tangan kirinya. Hiat! Kakang, serang terus kedua kakinya. Jangan biarkan kedua kakinya untuk berdiri tegak. Berbahaya sekali. Untuk menghadapi pemuda ini, aku harus berusaha sekuat tenaga. Kini gadis setan ini pun terjun dan membuka rahasia serangan-serangan kau. Tak ada jalan lain. Aku harus tinggalkan tempat ini sebelum aku yang mendapat celaka. Mau lari kemana kau, Prabu Sora? Kejar Kakak! Tunggu, Wulan, tunggu! Tidak usah kau kejar. Hah? Memangnya siapa yang ingin mengejarnya, Kakang? Aku hanya ingin membuatnya lari cepat meninggalkan tempat ini. Kau benar-benar cerdik, Wulan. Ada apa, Wulan? Kakak. Iya. Luka dalam dadaku gini terasa kembali menyeka. Kau terlalu memaksakan diri dalam pertempuran tadi, Wulan. Istirahatlah. Aku akan mencoba menyembuhkan lukamu. Tidak, Kakang. Kita harus meninggalkan jauh-jauh tempat ini, baru membicarakan masalah lukaku. Iya, kau benar, Wulan. Saat ini Resi Amista pasti tengah berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Kita harus mencari tempat yang aman untuk menyembuhkan lukamu ini. Di mana kau sembunyikan kuda yang kemarin kudapatkan dari Kusura Prabha? Di sana, Kakang. Beberapa puluh tombak di sebelah timur gua ini. Ayolah, kita cari kuda itu. Maaf, kupondong saja kau, Wulan. Lepaskan aku, Kakang. Aku masih sanggup untuk berlari. Lepaskan, Kakang. Maaf, Adi Wulan. Itu kudanya, Kakang. Ayo, kita naik dan tinggalkan tempat ini. Sebaiknya kita istirahat di sini saja, Wulan. Tidak, Kakang. Kita jauhi tempat ini dahulu. Bawa kemari kuda itu dan kita tinggalkan segera tempat ini. Baiklah. Beberapa saat saja, kedua remaja itu telah meninggalkan tempat persembunyiannya. Anting Wulan duduk di atas punggung kuda seorang diri, sementara Raden Sakapalwaguna berlari cepat di sampingnya. Naiklah ke belakang. Kau tentu akan kembali merasa sakit jika memaksakan diri. Saat ini jika hanya untuk berlarian saja, aku sanggup hingga satu hari penuh. Jangan khawatirkan diriku. Tuanku, apa yang terjadi? Mengapa tuanku berlari seperti dikejar oleh seseorang? Aku telah bertempur dengan mereka berdua. Bagaimana keadaanmu saat ini, Amista? Keadaan saya cukup baik, tuanku. Akan tetapi kekuatan hamba belum sepenuhnya kembali. Ada apakah? Siapakah mereka berdua yang tuanku maksudkan? Hanting Bulan dan pemuda tawanan kita. Oh, mereka berdua? Pemuda itu telah kembali kekuatannya. Sedangkan Anting Bulan dalam keadaan yang cukup parah. Apakah tuanku ingin memanfaatkan kesempatan ini? Ya, aku yakin dengan mempergunakan kesempatan ini, kita akan dapat meringkus kedua anak muda itu. Ini kesempatan yang tidak akan mungkin kita temukan lagi, Amista. Jika keduanya telah pulih kekuatannya, kita tidak akan mungkin dapat mengalahkannya dengan mudah. Ayolah, kita berangkat, tuanku. Ya, baik. Mari, Amista. Kita. Jangan khawatir. Kuda itu kulepaskan hampir 100 tombak jauhnya. Dan lagi, pelananya telah kubuka. Jika mereka menemukan, tentu mereka tidak terlalu mencurigai kita. Istirahatlah, Wulan. Apakah perlu kubantu untuk mengurangi rasa sakit di dadamu dengan tenaga dalamku? Terima kasih, Kakang. Aku akan mencobanya. Aku akan mencobanya melakukannya sendiri. Cepatlah sembuh, Wulan. Aku mengharapkan kau mau menemani aku untuk menjemput Prabu Sana di Gua Larang. Menjemputnya di Gua Larang? Iya. Sebelum meninggalkan istana kemarin pagi, Raden Sanjaya meminta bantuanku untuk menjemput ayahandanya di Gua Larang. Sebelum aku membicarakannya denganmu, kita sudah bertempur hingga saat ini. Maukah kau mengantarkan aku ke sana? Yang Guru sudah rindu sekali denganmu, Wulan. 3 tahun kau tidak berkunjung dan mengaturkan sembah baktimu padanya, pada orang tua angkat kita. Baiklah, Kakang. Aku akan menemanimu ke Gua Larang. Aku akan mengaturkan sembah baktiku pada Eyang Guru. Bagus, Wulan. Sekarang kau coba kembalikanlah semua kekuatan. Bersemedilah. Baiklah, Kakang. Anting Bulan kemudian memejamkan matanya, mencoba untuk memusatkan perhatiannya. Akan tetapi, beberapa saat ia mencoba tidak juga berhasil mengolah kekuatan saktinya yang berpusat di sekitar perutnya. Dalam bias kegelapan, terbentuk, terpatri sebuah wajah yang selalu menjadi idamannya. Dan wajah itu terus saja mengganggunya, menggodanya. Ada apa, Bulan? Mengapa kau? Aku tidak bisa memusatkan pikiranku, Kakang. Biarlah aku membantumu, Adik Bulan. Ya. Jangan, Kakang. Keadaan kita saat ini berbahaya, Bulan. Sebentar lagi mereka tentu akan mencari kita. Marilah, Bulan. Baik. Baiklah, Kakang. Bagus. Duduklah yang baik. Kau bantulah dan bimbinglah tenaga saktiku agar semakin cepat kesembuhan lukamu. Hup! the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show.